Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul di majlis yang berbahagia ini, yang mana ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih Dia berikan kepada kita. Di mana kebanyakan manusia sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan perkara yang jauh dari agama Allah. Disibukkan dengan dunia mereka. Maka ketika seorang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Dunia bukanlah kesenangan yang hakiki. Kenikmatan dunia bukan suatu kesenangan yang hakiki. Dunia nikmatnya hanya sementara, sebentar dan sesaat. Seseorang pasti akan jenuh, akan bosan, dan tidak akan puas dengan dunia, dengan apa yang dia miliki dari harta dunia ini. Berbeda dengan al-akhirah. Tidak bisa disamakan antara dunia, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirah. Sehingga seorang yang yakin, yang beriman, kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya, sungguh, dia tentunya lebih mengutamakan al-akhirah daripada kehidupan dunia ini. Dia hidup di dunia sebagai perantara, jalan yang dengannya dia bisa menuju kepada akhirah, kepada akhirat dia. Umur yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu kenikmatan dan suatu tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah masalah umur panjang atau pendeknya umur kita di dunia ini, itu bukanlah masalah. Seberapapun panjang umur kita, tidak akan berguna dan tidak ada manfaatnya jika itu kita sia-siakan dalam perkara yang tidak bernilai, dalam perkara yang sia-sia. Kehidupan kita panjang atau pendek bukanlah permasalahan, bukan perkara yang kita tuju, berapa lama hidup kita di dunia itu, bukan ini. Tetapi ada tujuan yang sangat mulia, ada tujuan yang sangat mulia kita diciptakan di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang jika dia hidupnya dan tujuan hidup dia adalah dunia, sungguh dia telah salah dalam memahami kehidupan ini. Salah dia dalam memahami tujuan hidup. Dari kecil, misalnya dia sudah memiliki tujuan, saya besar akan demikian-demikian, dari memiliki cita-cita, angan-angan dari perkara dunia, akan menjadi orang yang kaya, akan menjadi pegawai yang banyak masukannya, memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, dan seterusnya dari perkara dunia. Sehingga dari kecil dia mulai belajar sekolah, mendapat ijazah, terus masuk jenjang berikutnya, terus dia belajar dalam rangka apa? Tujuannya dunia. Habis umurnya, selama masa mudanya habis untuk perkara dunia, sampai ketika dia telah mencapai apa yang dia inginkan, yang dahulu dia inginkan di masa mudanya, tercapai. Sekarang dia sudah menjadi orang kaya. Sekarang sudah terpenuhi cita-cita yang dahulu dia inginkan tersebut. Sudah memiliki rumah, punya kendaraan, punya istri, punya anak, sudah lengkap hidupnya. Apakah dengan itu dia akan nikmat hidupnya? Apakah dengan itu kemudian dia akan bisa merasakan ketenangan hatinya? Tidak. Tidak mungkin dia dapat yang namanya ketenangan hati selama dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tujuannya dan al-ghayah, ghayah, tujuan dia adalah dunia. Tidak mungkin dia bisa meraih ketenangan. Hatinya itu selalu gelisah, gundah, sempit. Walaupun banyak hartanya, berbeda dengan orang yang dekat dengan Allah, tujuannya akhirah. Orang yang tujuannya akhirah, sekalipun dia tidak punya harta, tenang hatinya, dekat dia dengan Allah, lapang dadanya, dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jal, itulah yang menenangkan hati. Itu yang menenangkan hati bukanlah harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan itu semua tidak bisa menenangkan hati seseorang. Ini sudah terbukti, terbukti. Tidak perlu kita membahas lagi bagaimana keadaan orang yang kaya, orang yang memiliki dunia, tidak. Pasti jika orang itu jauh dari Allah, tidak mungkin dia bisa meraih ketenangan hati ini. Sempit, sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang jauh dari mengingat Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh dia akan meraih kehidupan, mendapat kehidupan yang dhanka, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, belum lagi nanti di yaumul akhir Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta karena dia lupa, tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ana ingatkan di sini, hendaknya kita terus ingat bahwa kita hidup bukanlah untuk menikmati dunia ini. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup kemudian mati, tidak. Kita ada tujuan hidup kita adalah untuk akhirah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah al-akhirah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Wahai Allah, wahai Rabbku. Setelah beliau berdoa, kemudian beliau mengatakan, kay nusabbihaka katsira, supaya kami ini, supaya aku dapat terus bertasbih kepadamu ya Allah sebanyak-banyaknya, dan berzikir mengingat engkau ya Allah sebanyak-banyaknya. Inilah tujuan yang sangat agung. Bukanlah perkara dunia. Bukan perkara dunia. Dan yang kita bawa nanti di yaumul akhir bukanlah dunia yang kita miliki, tetapi amalan. Amalan yang kita kerjakan selama hidup kita ini. Tidak perlu umur kita panjang atau pendek, tetapi apa tabungan yang sudah kita simpan, amalan apa yang telah kita kerjakan, amalan apa yang kita kerjakan. Berapa banyak orang yang tergiur dengan kenikmatan dunia sehingga dia lupa mengingat Allah, lupa dia selama hidupnya umurnya sudah lanjut, sudah 40 tahun, 50 tahun baru dia teringat. Selama umurnya itu dia masih sangat kurang dalam beribadah, sangat kurang dalam melakukan salat 5 waktu yang wajib, sangat kurang dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, perhatikanlah masa umur kita yang telah lewat. Kalau kita ingin tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, coba ingat kembali umur kita yang sudah lewat. Maka panjangnya umur kita ini, umur kita yang tersisa ini sama seperti umur kita yang telah lewat. Yani begitu cepat, begitu cepat. Kita sekarang misalnya 40 tahun, 50 tahun misalnya. Kita ingat umur kita yang dahulu masih 30 tahun. Mungkin kita masih ingat umur kita waktu 20 tahun. Kita teringat masa-masa yang lalu, yang mana kita masih muda, kita masih sekolah, masih belajar, masih bermain. Kemudian kita baru sadar sekarang umur kita sudah sekian tahun. Sangat cepat umur itu berlalu. Demikian juga sangat cepat umur kita itu akan habis. Usia kita akan habis tanpa terasa, tanpa terasa. Tetapi itu bukan tujuan kita. Mau panjang atau pendek umur kita, intinya adalah apa yang sudah kita simpan dari amalan kebaikan kita. Apa yang sudah kita lakukan dari amalan soleh di dunia ini. Allah tidak bermanfaat umur panjang tanpa ada kebaikan. Sebagaimana telah kita pelajari. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Panjang umurnya dan baik amalannya. Maka umur panjang bukanlah tolak ukur seseorang itu baik atau jelek, tetapi harus ada kebaikan dalam amalan seseorang. Maka sebaliknya, seseorang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya, tetapi jelek amalannya. Allah beri umur, beri waktu, beri kesempatan habis untuk perkara-perkara maksiat, perkara-perkara kejelekan, maka ini orang yang terjelek. Tapi orang yang terbaik itu sebaliknya, panjang umurnya, dia bisa manfaatkan umur dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan hidup kita, bukanlah dunia, bukanlah kesenangan yang sementara. Nah, dunia adalah kesenangan yang sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini, kesenangannya itu adalah permainan, permainan. Kenikmatan dunia itu hanya menipu. Al-ghurur, menipu. Nah, bisa kita bayangkan misalnya, kita sangat suka dengan rumah yang megah misalnya. Kita punya keinginan memiliki istana. Anggaplah kita punya istana. Kemudian sehari kita tinggal di rumah yang mewah tersebut, di istana kita masih terasa nikmat. Masih dia merasakan nikmatnya hidup di rumah yang megah ini. Sehari dia merasakan nikmatnya itu. Hari yang kedua masih mungkin dia merasakannya. Hari ketiga, hari keempat, terus satu bulan sudah tidak ada nikmat lagi hidup di tempat yang seperti ini. Sudah tidak terasa lagi kenikmatan yang pernah dia rasakan di awal. Menipu, demikian dunia. Menipu, sementara hilang sudah. Mobil yang pertama yang dia inginkan dia dapat. Pertama dia pakai senang. Hari berikutnya satu pekan, dua pekan bosan sudah. Seperti enggak ada mobil yang mewah. Pinginnya ganti. Bosan. Demikian seterusnya. Demikian dunia. Tidak ada puasnya seorang terhadap dunia itu. Tidak akan puas. Anggap misalnya ada sesuatu yang paling kita cintai, taruh dalam rumah kita. Taruh dalam rumah kita. Hari pertama kita masuk, terus kita pandangi tanaman tersebut misalnya. Kita suka dengan tanaman yang indah ini. Sehari kita pandang, sejuk, nikmat. Hari kedua, nikmat, senang. Terus hari ketiga, hari keempat, setelah itu seakan-akan sudah tidak ada lagi yang namanya tanaman tersebut. Hilang nikmat itu. Bosan. Ini dunia. Dari kecil dia bekerja untuk mendapat dunia. Untuk bisa mendapat rumah, kendaraan, dan seterusnya. Sampai capek dia mengejar. Terus dari kecil belajar-belajar. Sampai ketika dia besar meraih apa yang dia inginkan. Setelah itu mulai dia bekerja, masuk pagi, pulang sore, terus demikian banyak penghasilannya. Apa yang terjadi? Apakah kemudian puas, senang dengan yang dia dapat? Tidak, tidak puas. Tanyakan, apakah betah dia? Sudah bosan. Bosan dia, lelah. Pergi, pulang, pergi pagi, pulang malam. Capek, ingin segera berhenti. Ingin cari yang lain. Ingin pensiun dini. Ini orang yang mencari dunia demikian tidak akan puas. Tidak akan puas. Ini kalau orang tujuannya dunia seperti ini. Kemudian mati selesai. Selesai tujuannya dunia, selesai. Tidak ada amalan yang dia simpan selama hidupnya. Terus yang dia kejar adalah dunia. Maka rugi orang seperti ini, rugi. Oleh karena itu, dan seorang ingat bahwa tujuan itu bukanlah hanya dunia. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita ini. Bukanlah sia-sia. Bukanlah main-main kita hidup di dunia. Tetapi di sana ada tujuan yang sangat agung. Yang dengannya Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama seorang itu jauh dari Allah, maka dia tidak akan merasakan ketenangan hati sempit dan tidak akan merasakan kelapangan dalam hidup ini. Tapi jika seorang dekat kepada Allah, merasa Allah selalu ada di sampingnya, mengawasinya, maka dia bisa merasakan nikmatnya hidup, lapang dadanya, bahkan dia bisa merasakan jannah di dunia sebelum dia nanti merasakan jannah di akhirah. Ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ahlul jannah itu pasti dia pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah di dunia. Dia bisa merasakan nikmatnya jannah itu di dunia sebelum nanti dia masuk jannah di akhirah. Demikianlah ahlul jannah. Kondisi ahlul jannah yaitu dia pasti bisa merasakan nikmatnya dia dekat dengan Allah, beribadah, khusyuk. Demikianlah sampai nanti dia bisa merasakan itu juga di al-akhirah. Baik, kemudian sebagaimana jadwal kita, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab bayan kasratu turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis yang keempat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan qalu, bahwa ada sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthuri bil ujur. Ada sebagian sahabat, annas di sini yang dimaksud sebagian sahabat di sini yaitu orang-orang fakir dari kalangan para sahabat. Orang-orang fakir dari kalangan para sahabat. Seperti ahlus suffah. Seperti ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah para sahabat yang fakir, yang mereka tidak memiliki harta benda, tidak punya rumah, tidak memiliki keluarga, tidak punya family, fakir, tidak punya dunia. Bahkan seorang dari mereka itu terkadang hanya memiliki satu pakaian. Bahkan ada yang hanya memiliki sarung, pakaian bawah, tidak memiliki pakaian atas. Saking fakir keadaan mereka. Mereka tinggal di emperan masjid, di bagian belakang masjid. Mereka tinggalkan dunia, tidak memiliki dunia sama sekali. Hijrah dari Makkah menuju Madinah, meninggalkan keluarganya, kerabat dekatnya, harta benda yang dia miliki, dia tinggalkan karena Allah dan Rasulnya. Pindah tanpa membawa harta sedikit pun, bahkan pakaian hanya satu. Mereka menunggu panggilan jihad. Jika ada yang menyuruh ada panggilan jihad, segera mereka berangkat. Ini ahlus suffah. Inilah ahlus suffah, orang-orang fakir dari kalangan para sahabat. Dan mereka bukanlah orang yang malas bekerja, tidak. Mereka adalah orang yang paling rajin dalam beribadah. Bahkan mereka sering mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam. Setiap Rasul keluar rumah, terus mereka selalu berada di samping Rasul, menimba ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara ahlus suffah yaitu sahabat yang kita, yang masyhur, yang terkenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah di antara sahabat yang sering tinggal di masjid, yang tidak memiliki harta dunia, bukan karena tidak mau kerja, malas bekerja, tidak, tapi lebih mengutamakan ilmu, lebih mengutamakan ilmu. Nah, sebagian sahabat yang fakir, yang tidak memiliki harta, mereka mengeluh dan berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasul, dhahaba ahlul duthuri bil ujur. Orang-orang kaya, ahlul duthur adalah orang-orang kaya yang memiliki rumah. Ad-duthur, ya, yani jama' dithir, yang artinya al-mal. Orang kaya telah pergi membawa pahala yang sangat banyak. Jadi mereka iri dengan kondisi orang kaya. Mereka bisa melakukan ibadah yang sangat banyak pahalanya, sedangkan kita kalah dengan mereka. Apa kata mereka? Yusalluna kama nusalli. Wahai Rasul, orang kaya itu telah pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kami pun juga bisa berpuasa. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi ya Rasul, mereka itu bisa bersedekah dengan harta yang lebih yang ada pada mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Jadi sini semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ridho kalah dengan kawannya dalam kebaikan. Bukan dalam perkara dunia, tidak. Tidak ngeluh, mereka bukan ngeluh, wahai Rasul. Mereka memiliki harta, mereka punya rumah, mereka memiliki kendaraan, sedangkan kami tidak memiliki, ya Rasul. Tidak, bukan itu yang mereka keluhkan. Itu gak berarti dunia bagi mereka. Jadi mereka datang kepada Rasul mengeluh, itu bukan mengeluhkan karena gak punya dunia, tidak. Tetapi mereka mengeluhkan kepada Rasul, kami ini kalah pahalanya. Mereka bisa sedekah, mereka punya harta, tapi kami tidak. Tapi kami tidak punya harta, sehingga sholatnya orang kaya sama kami sama. Mereka sholat sunnah, kita juga sholat sunnah. Puasa, mereka puasa, kita juga berpuasa. Mereka puasa, kami puasa sunnah, mereka juga puasa sunnah. Sama pahala kita. Tetapi ada satu poin yang lebih yang dimiliki orang kaya, yaitu apa? Harta. Mereka punya harta, bisa sedekah, bisa berinfak, membantu saudaranya. Kami tidak. Kami tidak bisa, ya Rasul. Kami tidak dapat pahala. Kami kalah kalau begitu. Kasih solusi bagaimana caranya, Rasul, supaya kita bisa menyaingi mereka. Maka Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Jadi sini Rasul ingin mengajari sahabatnya yang fakir, yang tidak memiliki harta, supaya tidak lemah gara-gara tidak punya harta saja. Jangan lemah kalian. Allah subhanahu wa ta'ala itu masih membuka kepada kalian pintu-pintu sedekah. Tidak mesti harus dengan uang. Yang namanya sedekah, berinfak, tidak harus dengan harta. Maka Rasul mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah, wa amrun bil ma'rufi sedekah, wa nahyun 'anil munkari sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Maka Rasul mengajarkan kepada mereka bahwa setiap satu kali tasbih itu adalah sedekah. Satu kali tasbih, satu sedekah. Satu kali takbir, satu sedekah. Setiap kali kamu bertahmid, itu adalah sedekah. Setiap kali kamu bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, berzikir, itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, sedekah. Memerintahkan kepada yang baik, sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, sedekah. Melarang dari yang kemungkaran, adalah sedekah. Perhatikan betapa banyaknya jalan kebaikan. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jalan kebaikan itu sangat banyak. Sehingga jika seorang tidak mampu melakukan yang ini, bisa dia beralih ke yang lain. Bahkan, jika kita meyakini zikir-zikir yang seperti adalah sedekah, kita hakikatnya bisa mengungguli orang-orang yang memiliki harta. Sangat mudah bagi kita mengungguli orang-orang yang memiliki harta. Selama kita terus bertasbih di waktu-waktu yang ada pada kita, waktu kosong kita, waktu luang kita, kita gunakan untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Apa yang berat? Tidak ada berat. Sangat mudah. Sangat mudah. Bayangkan, jika kita yakin dengan hadis ini, dan kita mau mengamalkannya, berapa banyak pahala yang bisa kita raih dalam satu hari. Setiap seorang duduk, menunggu, istirahat, bisa dia berzikir, sudah mengumpulkan banyak amalan. Di saat dia berjalan, berzikir. Di saat dia menunggu temannya, berzikir. Di saat dia sedang istirahat, sebelum tidur, dalam kondisi apapun, bisa dia sedekah, bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ini perkara kecil. Bahkan seseorang itu bisa mengungguli pahalanya orang kaya dengan sedekah-sedekah yang semacam ini. Orang kaya memberi sehari mungkin berapa kali dia sanggup memberi, berinfak dengan hartanya. Tetapi orang yang berzikir satu kali subhanallah dia ucapkan, satu kali sedekah terhitung. Terus dia ucapkan berapa banyak, apa yang berat bagi kita untuk melakukan yang seperti ini. Coba kita biasakan, butuh adanya al-mujahadah. Naam. Hal-hal yang seperti ini butuh adanya keseriusan. Butuh dilatih. Biasakan lisan kita ini senantiasa berzikir basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya zikir sebagaimana kata Rasulullah SAW, ibadah. Zikir ini adalah ibadah yang sangat ringan. Sangat ringan bentuknya, tapi sangat berat timbangannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang menunjukkan hal tersebut, bahwa kalimatan khafifatani fil lisan habibatani ilar rahman taqilatani fil mizan, alhamdulillah taqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah. Ada dua kalimat, kata Rasul, dua kalimat sangat ringan di lisan kita, ringan, dicintai. Yang mana kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berat dalam timbangan amalan. Hanya dua kalimat, subhanallah walhamdulillah. Bayangkan, zikir itu sifatnya ringan tapi berat dalam timbangan. Hanya saja kebanyakan kita malas. Kebanyakan kita berat, tidak mau melatih hal-hal yang remeh seperti ini, sehingga terlewatkan dari kita kebaikan yang sangat banyak. Kita butuh adanya al-mujahadah, melatih dan melatih di waktu senggang kita, apa beratnya, apa susahnya kita berzikir kepada Allah. Apa susahnya? Tidak memudaratkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mereka rahimahumullah selalu lisannya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di saat dia berbicara dengan temannya, di saat menunggu saudara yang menjawab pertanyaannya, dia lisannya itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, berzikir. Sampai-sampai di saat berbicara, ketika bertemu temannya, gimana kabarmu? Ketika temannya jawab, dia mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Kemudian dia selesai bicara, dia berbicara lagi. Jadi di saat temannya jawab, dia itu bisa berzikir. Demikian jika seorang sudah terlatih. Ini ketika bicara seperti ini, bagaimana jika ada waktu kosong? Tentu mereka lebih banyak dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir merupakan perkara yang kecil, ringan bagi kita, tapi timbangannya itu besar. Tidak dipersyaratkan, tidak harus berzikir itu harus ada wudu, tidak. Tidak harus berdiri atau dalam kondisi duduk menghadap kiblat, tidak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang berzikir kepada Allah di saat dia berdiri ataupun di saat duduk atau di saat berbaring, bebas. Tidak harus ada syaratnya demikian dan demikian, tidak. Bebas dia kapan saja, dalam bentuk kondisi seperti apa, bisa dia berzikir kepada Allah. Maka ini butuh untuk dilatih. Semua kita melatih yang seperti ini, supaya waktu-waktu kita ini tidak terbuang sia-sia. Zikir merupakan amalan yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di yaumul akhir. Wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Amar ma'ruf, nahi munkar itu juga shadaqah. amar ma'ruf tentunya dengan ilmu. Di antara syarat amar ma'ruf dan nahi munkar, itu harus berdasarkan ilmu. Seseorang bagaimana dia bisa menitahkan kepada yang ma'ruf, padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah perkara yang ma'ruf. Sebaliknya, seseorang bagaimana dia tidak bagaimana bisa dia tahu ini perkara munkar, sedangkan dia tidak tahu ini perkara yang munkar, sehingga butuh ilmu. Dia bisa melarang atau bisa memerintahkan perkara yang ma'ruf, butuh ilmu. Ini baik, ini kebaikan, ini dalilnya, sehingga dia perintahkan manusia untuk berbuat baik. Ini kejelekan, ini diharamkan dalam agama Islam, sehingga dia bisa melarang seseorang dari melakukan perkara yang munkar tersebut. Dan juga harus diperhatikan, di antara syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi munkar, itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi dalam nahi munkar, dipersyaratkan dalam nahi munkar, jangan sampai di saat kita mencegah kemungkaran, ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jika kita khawatirkan hal tersebut, maka tidak boleh kita mencegah yang mungkar. Tidak boleh kita mencegah yang mungkar dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Jika kita cegah, maka hakikatnya kita menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Bukan mengatasi, tapi menambah masalah. Oleh karena itu, di antara kenapa sebab diharamkannya demonstrasi dalam agama Islam, yaitu ini. Membiarkan kemaksiatan yang ada pada penguasa, kesalahan yang ada pada penguasa itu mungkar, butuh dinasihati. Tetapi jika kita nasihati dengan cara-cara yang seperti ini, bukanlah perkara mungkar itu akan terhenti. Justru akibatnya lebih besar, kemungkaran yang lebih besar terjadi. Dan tidak mengatasi permasalahan. Kalau fi budi ahadikum sadaqah, amar ma'ruf nahi munkar sadaqah, wa fi budi ahadikum sadaqah, dan dalam menggauli keluarga kalian itu adalah sadaqah. Qalu ya Rasulullah, bagaimana seorang menghubungi keluarganya kemudian dia mendapatkan pahala, wa yakunu lahu fiha ajrun. Para sahabat ketika mendengar hal yang seperti ini, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, seseorang menggauli keluarganya, apakah dengan itu dia mendapat pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Apakah atau apa pendapat kalian seandainya itu dilakukan di tempat yang haram, apakah dia mendapat dosa? Tentunya iya. Maka dzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula jika itu diletakkan kepada yang halal, maka dia mendapat pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari penggalan yang terakhir dari hadis ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan terdapat faedah bahwa seseorang yang mencukupkan dirinya dari perkara yang halal itu mendapatkan pahala. Seseorang anna rajul idza istaghna bil halal 'anil haram kana lahu bi hadzal istighna'i ajrun. Bahwa seseorang yang mencukupkan dirinya pada perkara yang halal dari perkara yang haram, maka mencukupkannya ini adalah pahala, amalan soleh, kebaikan. Berdasarkan hadis ini, seseorang menggauli keluarganya yang mana itu tempat yang halal, itu dapat pahala. Di mana jika dia meletakkannya di tempat yang haram, dia mendapat dosa. Maka ada sebuah faedah. Seseorang yang mencukupkan dirinya pada hal-hal yang halal, maka itu sudah bisa mendapatkan pahala. Sudah bisa seorang meraih pahala dengan hal yang seperti ini. Sama seperti mencari ma'isyah, mencari nafkah. Dia mencukupkan dirinya mencari nafkah yang halal dan tidak mencari yang haram, itu dapat pahala. Dia makan dari makanan yang halal, mencukupkan dirinya dari makanan yang halal tanpa yang haram, itu sudah mendapat pahala. Bagaimana jika dia memakan yang haram, apakah tidak mendapat dosa? Jawabannya iya. Maka demikian pula jika dia makan yang halal, maka itu mendapat pahala. Kesimpulannya seperti ini. Lihatlah, hadis ini sangat agung dan sangat mulia. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita betapa banyaknya pintu-pintu kebaikan. Bahkan sampai syahwat seseorang itu bisa mendapat pahala. Keinginan seseorang, hasrat, terpenuhnya hasrat dia, syahwat yang terlampiaskan itu bisa meraih pahala jika diletakkan pada yang halal. Seseorang suka makan, suka dia makanan ini. Jika itulah perkara yang halal dan dia makan, bisa dia mendapat pahala. Dari sisi apa? Karena dia makan makanan yang halal dan dia tidak makan makanan yang haram. Mencukupkan diri pada yang halal itu ajr. Terdapat ajr. Tapi kemudian hadis yang berikutnya, itu hadis Abu Dzar juga. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin talqin. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadis ini masih menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Janganlah engkau meremehkan perkara kebaikan sekecil apapun bentuknya. Sekecil apapun dari perkara yang ma'ruf, sekalipun hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, sekalipun seseorang berseri-seri wajahnya terhadap saudaranya, itu dapat perkara yang ma'ruf, mendapat ajr seseorang dengan hanya sekedar tersenyum, hanya sekedar bermuka bahagia, bermuka berseri-seri di hadapan saudaranya, menyapanya dengan hangat. Ini sudah perkara yang ma'ruf, jangan diremehkan. Apa saja dari perkara yang ma'ruf, jangan kamu remehkan. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, lakukan. Lakukan. Karena ini mendapat ajr. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu zahababtum afshu salama bainakum. Maukah aku tunjukkan untuk kalian suatu amalan yang jika kalian lakukan akan terjalin saling cinta di antara kalian? Apa kata Rasul? Afshu salam, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Sebarkan salam, sapa saudara kalian. Itu perkara ma'ruf, perkara yang ma'ruf, hanya sekedar bermuka berseri-seri, berwajah berseri-seri terhadap saudaranya, itu perkara yang ma'ruf, mendapat ajr. Maka salam terlebih, salam perkara yang lebih ma'ruf lagi. Maka jangan dilewatkan yang seperti ini, kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal, ucapkan salam. Bayangkan, dengan salam saja mungkin kita bisa meraih pahala yang banyak. Kita melewat, kita masuk kerja misalnya, semua yang kita temui kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. 100 orang kita temui kita salami, sudah dapat 100 sedekah. Sudah dapat 100 sedekah. Habis salat zikir subhanallah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar demikian pula 33 kali tambah yang 100 la ilaha illallah, sudah dapat 100 sedekah. Demikian seterusnya, banyak amalan kebaikan itu sangat banyak. Jangan diremehkan, walaupun kecil, walaupun mudah, jangan diremehkan. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abi Hurairah. An-Nabi alaihi salatu wassalam qaal, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Hadis ini masih, hadis ini serupa dengan hadis yang pernah kita bahas sebelumnya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari tubuh manusia itu terdapat padanya sedekah. Setiap harinya. Ini 360 persendian tulang kita itu harus dikeluarkan sedekahnya dalam wujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Karena sehat tidak sakit sehingga harus kita keluarkan sedekah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan banyak cara-cara sedekah itu banyak. Jadi 360 itu kecil, sedikit, sedikit. Bukan jumlah yang banyak. jika kita mau mengerjakannya itu sedikit. Banyak caranya. Kullu yawmin ta'dilu baina kullu yawmin tatlu fi syams ta'dilu baina ithnaini shadaqah. Kemudian Rasul menjelaskan di antara bentuk amalan shadaqah untuk kebaikan adalah mendamaikan, mengislahkan, mendamaikan antara kedua orang yang berselisih, itu adalah shadaqah. Seorang yang berselisih, yang bermusuhan, kita damaikan, itu shadaqah. Kita tutup pintu-pintu kejelekan dari kedua orang ini, kita damaikan antara keduanya, itu amalan yang sangat besar. Bahkan dalam permasalahan ini syariat telah meringankan, memberikan keringanan kepada kita untuk berdusta. Boleh dusta itu dalam beberapa kondisi, di antaranya itu ini, dalam mendamaikan saudaranya terhadap saudara muslim yang lain, dalam rangka mendamaikan antara keduanya. Misalnya contohnya, dia datang kepada fulan, "Wahai fulan, saudaramu yang itu tadi menyebut kebaikanmu, dia suka dengan kamu, dia ingin minta maaf kepada kamu. Dia tadi ketemu dengan saya dan menyampaikan salam kepada kamu. Walaupun tidak ada, tapi dia dusta dalam rangka untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih ini." Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Dalam rangka untuk mendamaikan antara kedua orang yang berselisih. Maka ini adalah sedekah. Qala wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Engkau nolong seseorang mengangkatnya ke atas kendaraannya. Di zaman dahulu kendaraannya masih berupa hewan ternak, unta, keledai. Jadi kadang butuh ada seorang yang tua butuh untuk diangkatkan, dinaikkan ke atas kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kau mengangkat barang-barangnya. Mengangkat barang-barangnya. Dia misalnya di atas kendaraannya, barangnya masih di bawah, kamu naikkan, kamu bantu angkat barang-barang dia ke atas kendaraannya. Ini sedekah. Sebagaimana telah kita pelajari pada hadis yang sebelumnya bahwa membantu sesama muslim, membantu saudara kita dalam bentuk apapun, itu adalah perkara sedekah. Karena seorang butuh, ada yang membantu. Butuh, ada yang membantu. Maka jika kita melihat ada saudara kita yang butuh bantuan, segera bantu. Qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Jadi membantu sesama muslim shadaqah. Mendamaikan antara kedua orang yang berselisih shadaqah. Kemudian Rasul menjelaskan wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik, perkataan yang baik itu juga shadaqah. Wa qulu lin-nasi husna. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qulu lin-nas, katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ucapan yang baik itu sedekah. Bayangkan seorang berucap dengan ucapan yang baik itu sudah tertulis sebagai sedekah. Terlebih jika itu terkait orang yang lebih dekat kerabatannya dengan kita. Kepada manusia saja kita diperintahkan untuk berbuat, berucap dengan ucapan yang baik, terlebih bagi orang yang memiliki hak atas kita, seperti kedua orang tua kita, seperti kerabat dekat kita. Maka tentunya ini lebih ditekankan lagi, kita harus berucap dengan ucapan yang baik kepada mereka. Nah, karena itu Rasulullah Azza wa Jalla berfirman, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Jika kedua orang tuamu telah lanjut usia atau salah satu dari kedua orang tuamu sudah lanjut usia, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan uff, ungkapan yang remeh, ah. Jangan katakan ah kepada orang tuamu walaupun sudah tua. Nah, biasanya orang tua yang sudah lanjut usia itu dia sudah mulai tidak normal lagi, tidak seperti masa mudanya. Beda antara orang tua yang lanjut usia dengan orang tua yang masih muda. Orang tua yang masih muda masih enak. Masih enak, tapi kalau sudah lanjut usia, sudah lanjut usia, dimaklumi. Misalnya dia sering bertanya, siapa yang datang? Gimana fulan? Siapa ini? Siapa itu? Tadi siapa yang datang? Mana fulan kok datang? Siapa ini? Sering bertanya. Contohnya misalnya. Atau dia banyak permintaan. Namanya orang sudah tua. Kata Allah, jika kedua orang tuamu sudah lanjut usia, jangan katakan kepadanya, ah, uff, sekali-kali jangan. Lihat, hanya kepada orang tua. Terlebih kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali kamu bentaknya. Jangan bentak dia. Jangan hardik orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Tetapi katakanlah kepada kedua orang tuamu perkataan yang baik, yang lunak, yang lembut. Sekalipun mereka itu sudah tua. Layani mereka. Jangan sampai disebabkan usia tua mereka kamu berbuat durhaka kepada keduanya. Tidak. Ucapan ah saja dilarang. Terlebih yang lebih besar daripada itu. Demikian juga terhadap al-mas'ulin. Tidak boleh terhadap orang-orang yang meminta-minta. Jangan sampai kita mencela dan menghardik mereka. Orang yang meminta-minta, memaksa. Terkadang orang yang minta itu, dia betul-betul memaksa kita untuk memberi. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam firman-Nya, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Atau sebelumnya Allah jelaskan tentang keadaan orang-orang yang meminta-minta. Allah perintahkan kita untuk faqul lahum qawlan maisura. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang maisur, yang baik. Jika kamu diminta oleh orang yang meminta, ucapkan ucapan yang baik. Jangan mengucapkan ucapan yang kasar kepada mereka. Jangan ucapan yang kasar kita bentak mereka karena mereka minta-minta, tidak. Ucapkan yang baik. Apa contohnya? Jika kita tidak mau memberinya, jangan kita mengkasarinya dalam ucapan kita. Ah, orang kaya aja. Sok miskin, pura-pura, dan seterusnya. Jangan seperti ini. Allah perintahkan kita untuk mengucapkan ucapan yang baik sekalipun kepada orang-orang yang minta-minta. Bahkan Allah larang. Qawlun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Qawlun ma'ruf, ucapan yang baik. Wa maghfirah, memberi maaf. Khair itu lebih baik daripada sedekah, memberi orang yang fakir, orang yang minta tadi, tetapi diiringi al-adha, gangguan. Jadi Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Ucapan yang baik dan memberi ampunan, ucapan baik ketika kita tidak memberi sedekah, tidak mau memberi dia dari harta kita. Ucapan yang baik dan kita ampuni dia. Terkadang orang yang minta itu berlebihan dalam minta, maksa. Ampuni, maafkan. Sudah, jangan dianggap. Itu lebih baik daripada kita sedekah. Memberi dia dengan diiringi gangguan, diiringi adha. Di antara gangguan misalnya, yaitu kita berkata kasar kepadanya. Nih. Atau di antara gangguan yang lain, kita hardik dia, kita bentak dia. Awas, jangan sekali lagi datang ke saya lagi. Sudah, enggak boleh datang lagi ke saya. Ini ucapan yang kasar. Lebih baik dia tolak daripada dia harus berkata kasar terhadap orang yang minta. Atau misalnya dia beri, terus dia ungkit-ungkit. Ah, kamu dulu pernah, nih saya kasih. Terus dia ungkit-ungkit pemberiannya kepada orang yang minta tadi. Ini al-adha, ini semua adalah bentuk gangguan. Jadi mending kita tolak dan tidak sedekah jika kita di sedekah kita itu diiringi dengan al-adza. Tapi kesimpulannya, kepada semua orang kita harus berucap dengan ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Bahkan Rasulullah SAW, kisah ketika Rasulullah SAW lewat berseberang dengan orang Yahudi, maka orang Yahudi tersebut mengucapkan assalamu alaik, kecelakaan atasmu. Dan Rasul bersama Aisyah, istri beliau, mendengar. Rasul juga mendengar. Maka Rasul menjawab, wa'alaik. Rasul menjawab, wa'alaik. Aisyah langsung marah ketika mendengar orang Yahudi ini mengatakan, assalamu alaik. Aisyah mengatakan, wa'alaik ya salam, wa'alaikumussalam, wa'la'nah. Dan atasmulah kebinasaan dan la'nat Allah. Maka Rasul mengingatkan Aisyah, wahai Aisyah, tidakkah kau mendengar, alam tasma'i ma'kultu. Tidakkah kau mendengar jawabanku tadi? Maka Rasul mengatakan, wa'alaik. Kul, aku tadi mengatakan, wa'alaik, sudah cukup. Wa'alaik, sudah cukup. Ketika seorang Yahudi itu mengatakan, assalamu'alaik, kecelakaan atasmu. Maka Rasul hanya menimpali, wa'alaik, dan atasmu. Tidak perlu ditambah dan berlebih. Aisyah marah. Ketika mendengar ucapan ini, Aisyah mengatakan, demikian atasmu juga kebinasaan dan laknat. Maka Rasul menegur Aisyah, lihatlah, Nabi kita AS, baik ucapannya, tidak pernah beliau kotor dalam ucapannya, sehingga Rasul dalam hadis yang lain juga mengatakan, laisal mu'minu bitta'an, walal la'an, walal fahish. Seorang mu'min itu bukanlah orang yang suka mencela, suka memaki, dan bukanlah orang yang kotor ucapannya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang al-qawl, al-ma'ruf, ucapan yang baik. Wal-kalimatut tayyibah, sadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sadaqah. Walau bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kamu langkahkan kakimu ke masjid untuk salat, itu adalah sadaqah. Lihat, melangkahkan, berangkat menuju masjid, satu kali langkah itu terdapat satu sadaqah. Jika berapa langkah yang dia langkahkan ke masjid, maka semakin banyak sedekahnya. Tentunya seorang dalam melakukan amalan-amalan, nah baik dia jika dia melakukan amalan saleh itu sudah baik. Maka yang dilipatkan pahalanya 10 sampai menjadi 70, 700 dan seterusnya. Tetapi di sana ada amalan yang lebih banyak jika bisa dia lakukan, maka itu lebih utama. Maksudnya dia amalan yang sifatnya itu seperti borongan. Jadi bukan satu-satu dia dapat. Langsung borongan. Banyak. Yaitu apa? Amalan jariah. Amalan yang mengalir terus-menerus. Apa contohnya? Seperti membangun masjid. Seorang membangun masjid, setiap satu orang sholat mendapat pahalanya juga dia. Ada 10 orang sholat, semuanya juga dia dapat. Ini namanya amalan jariah yang secara jumlah, jadi dia langsung bisa memborong banyak amalan. Membangun pendidikan, madrasah, membantu dalam pembangunan pendidikan, dia ikut sedekah dalam membantu amalan yang seperti ini. Setiap satu anak yang bisa belajar, dia dapat pahala. Jika ada berapa jumlah anak itu bisa belajar, terus setiap harinya dia mengalir pahala itu terus menerus. Ini yang disebut amal jariah, sampai tidak dipergunakan lagi madrasah itu. Ini amalan jariah. Bagi kulli khutwah min syailah salati sadaqah, dan setiap langkah kakimu yang kamu tujukan menuju masjid untuk salat, itu terdapat padanya sadaqah. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin semangat dalam beramal soleh, berkorban untuk melakukan amalan soleh, baik amalan tersebut qasir untuk dirinya sendiri sudah baik, tetapi yang lebih baik lagi adalah jika amalan itu muta'addin. Muta'addin itu manfaatnya untuk orang lain, manfaatnya untuk dia dan juga untuk orang lain. Jadi tidak khusus untuk dirinya, juga untuk orang lain. Seperti apa contohnya? Yakni seperti amal jariah tadi, atau seperti manfaatnya kepada orang lain banyak, menyingkirkan gangguan dari jalan, manfaatnya juga untuk orang lain. Ini lebih utama. Lebih utama. Berbuat baik kepada manusia, itu manfaatnya kepada orang lain lebih utama juga. Untuk dia dapat dan juga untuk orang lain dapat. Membantu saudara yang butuh dibantu, ini juga amalan yang baik. Tapi di sana ada amalan yang lebih baik, yaitu sedekah al-jariyah, amalan yang terus mengalir. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaihi. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, barang siapa yang pergi, berangkat di pagi hari menuju masjid atau berangkat di sore hari menuju masjid, a'addallahu lahu fil jannah, maka Allah azza wa jalla menyiapkan untuknya di jannah nuzulan, hidangan, jamuan. Kullama ghada awrah, setiap kali dia berangkat dan setiap kali dia berangkat di pagi hari maupun di sore hari. Jadi al-ghudu, man ghada al-ghudu di sini berangkat di awal siang, yakni di pagi hari. Adapun ar-raha, yakni ar-rauh, raha maknanya adalah berangkat di akhir siang, yakni di sore hari. Karena saya berangkat menuju masjid, baik di pagi atau di siang, kapanpun dia berangkat ke masjid, dan di sini Rasul tidak menjelaskan untuk apa dia di masjid, apakah untuk sholat atau untuk amalan yang lain, tidak. Tapi Rasul memutlakkan, selama tujuannya kebaikan, bisa saja dia ke masjid untuk sholat, atau untuk thalabul ilm, atau untuk membersihkan masjid, dan seterusnya. Dari amalan-amalan kebaikan, selama dia berangkat menuju masjid, itu Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuk dia hidangan, yakni nuzulan. Nuzulan itu jamuan, seperti seorang yang bertamu. Seorang yang bertamu dia mendapat jamuan, hidangan, makanan, yakni pemuliaan, kehormatan bagi dia, dihormati sebagai tamu. Maka demikian juga Allah Azza wa Jalla menyiapkan hidangan dan jamuan tersebut di jannah nanti untuk dia setiap harinya. Berapa kali dia berangkat diberi hidangan, terus demikian. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Kita saja manusia yang kaya saja bisa memberi jamuan yang mewah, yang memuaskan kita. Maka bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasha. Wahai sekalian wanita muslimah, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian kepada tetangganya, sekalipun itu hanya firsinasha. Firsin, yaitu ada yang mengatakan kaki kambing, walaupun itu hal yang kecil yang kalian berikan kepada tetangga kalian. Lakukan, berikan. Jangan anggap itu barang yang kecil, kemudian kalian minder, malu, mau ngasih. Jangan. Berikan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha, jika kau memasak kambing, banyaki kuahnya. Kemudian bagi-bagi ke tetanggamu, walaupun banyak kuahnya, walaupun dagingnya sedikit, kasih tetangga. Bukan masalahnya berharga atau banyak atau sedikit yang kamu kasih, bukan itu masalahnya. Intinya adalah terjalin hubungan baik antara kamu dengan tetanggamu. Jadi Rasul mengingatkan, ini perlu ditanbih juga bagi para wanita istri-istri kita, jangan malu. Jangan sampai karena yang kita miliki adalah sedikit, kita nganggap tetangga kita itu mampu semua, kaya semua sudah, enggak butuh sama yang makanan seperti ini. Jangan. Sampai kapan kita akan memberi? Kapan lagi? Terus kita menunda. Nanti saja kok saya punya banyak uang, saya buat makanan yang mewah, yang banyak, baru saya mau ngasih tetangga. Itu pun kalau terjadi. Dan tidak akan terjadi lama. Terus tertunda. Bahkan dia sudah hidup dengan tetangganya berbulan-bulan, bertahun-tahun, dalam keadaan ternyata belum pernah memberi makanan apapun kepada tetangganya. Terlewat. Bukan tujuannya itu makanan yang enak atau yang mewah atau tidak, lezat atau tidak. Tidak. Kita memberi tetangga kita itu supaya apa? Menunjukkan bahwa kita itu peduli dengan dia. Walaupun dia tidak butuh dengan makanan ini. Tapi dia senang, tetangga itu senang, orang itu senang. Bayangkan kita kalau ada yang ngasih tetangga kita, memberi kita hal yang sepele, mungkin kita tidak suka. Kita mungkin enggak suka, tetapi senang hati kita, tetangga itu masih peduli sama kita. Demikian juga kita ingatkan bahwa kita masih peduli dengan dia. Mungkin juga itu sebagai pengingat bagi dia. Tetangga saya orangnya dermawan, saya harus bisa seperti dia. Saya harus mengingatkan dia, mungkin dia orang kaya, bisa sedekah. Dia miskin saja mungkin bisa memberi, terlebih saya. Jadi banyak manfaatnya, bukan dinilai dari bentuknya. Tidak itu. Sampai kapan jika kita ingin seperti ini? Pintu kita terus tertutup, tidak pernah mengetuk pintu tetangga kita. Maka ini bukanlah Islam. Islam mengajarkan kita untuk peduli dengan tetangga, perhatian dengan tetangga kita. Walaupun hal yang kecil, jangan dianggap remeh, kata Rasul, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan sekali-kali kalian meremehkan pemberian kepada tetangga kalian. Walaupun firsinasya, tulang atau kaki kambing yang kalian berikan, enggak berharga kaki kambing itu. Bagi orang Arab, bukan daging yang bisa dimakan enak, tidak, tapi sisa-sisa. Ada juga mengatakan firsin di sini yang dimaksud adalah tulang yang sedikit dagingnya. Walaupun tulang yang sudah habis, tinggal sedikit dagingnya, kalau ada berikan, itu yang kamu mampu berikan kepada tetanggamu. Tidak mesti harus yang zen yang harus dikasih, tidak. Itu semua dalam rangka untuk menjalin hubungan baik dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Terlebih hak tetangga itu lebih besar daripada hak orang lain. Walaupun hal yang kecil jangan dianggap remeh, itu perkara yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa menumbuhkan cinta kasih, rasa sayang kepada tetangga kita sendiri. Berbeda tetangga yang peduli, sering memberi kepada tetangganya yang lain. Berbeda, tetangga itu akan merasa beda jika dia tidak pernah memberi sama sekali. Mesti beda, rasanya itu beda, yang dia rasakan beda. Apalagi setelah kita memberi, pasti dia merasakan hal yang seakan-akan dekat dengan kita. Terus kita sering, bukan tujuannya untuk dibalas, tidak. Karena Allah kita beri, karena dia tetangga kita, karena kita ingin mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan cinta semakin dekat hubungannya dengan kita. Inilah Rasul alaihissalam mengajarkan kita akhlak yang sangat agung ini. Karena ini perlu untuk diingatkan kepada tetangga kita, kepada istri-istri kita, keluarga kita, supaya jangan meremehkan hal yang kecil. Jangan meremehkan hal yang kecil. Tentunya jika tetangga kita orang yang butuh, maka ini lebih diutamakan. Tetangga kita orang yang butuh, maka ini lebih diutamakan. Yang tidak butuh saja kita beri, maka yang butuh, maka tentu lebih kita utamakan. Tapi itulah beberapa hadis yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.